Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari baru yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Membaca Quran, sholat tarawih, melatih iman sedari kecil. Puasa tak hanya tahan lapar dan dahaga, berbagi bahagia dengan sesama. Tak ada miskin, tak ada kaya. Tingkatkan iman, sebar kebaikan, menahan marah dan juga jaga kesabaran. Kata amal kalau marah lo temannya setan, makanya kita banyak-banyak baca Al-Quran.